Bersama Ramayana, bersama Kompak, juga ada Diki Jaya. Untuk Sampang, kita goyang bareng Iva Berlian Adela. Permintaan dari Selamat Bang Roger. Selamat malam sayang. Bang Roger, semoga. Opo kowe krungu, cerite aku.